Bismillah, alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna waridah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Telah disampaikan pada sifat hur, bidadari-bidadari yang ada dalam jannah, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Bidadari-bidadari itu tidak pernah disentuh sebelumnya oleh manusia sebelum pasangan mereka, suami mereka, wala jan, dan tidak pula jin. Tidak, tidak ada yang menyentuhnya sebelum mereka dari kalangan manusia dan jin. Jadi bidadari-bidadari itu semuanya masih perawan. Dan telah disampaikan bahwa Ibnu Utsaimin rahimahullah berdalil dengan ini. Ini dalil yang jelas, katanya, bahwa jin yang beriman juga masuk dalam jannah. Juga Ibnu Katsir. Nah, ana lihat kembali Ibnu Katsir juga mempertegas selain yang telah disampaikan sebelumnya. Ibnu Katsir juga menyatakan demikian. Wa hadhi aidan min al-adillati 'ala dukhuli mu'minil jinn al-jannata. Ini juga termasuk di antara dalil bahwasanya mu'minil jinn, mukminin dari kalangan jin juga masuk dalam surga. Baik. Kita lanjutkan sifat berikutnya yang Allah sampaikan. Yang Allah paparkan tentang dua jannah. Wa min dunihima jannatan. Tayyib. Setelah fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. Jika dua jannah, dua surga yang lebih tinggi itu disifati oleh Allah Ta'ala bahwa penduduknya muttaki'ina ala furushin bato'inuha min istabraq wa janal jannataini dan. Muttaki'ina ala furushin, mereka duduk santai bersandar, ala furushin, di atas furush, di atas kasur-kasur, batainuha min istabrak, bagian bawahnya yang terhampar di tanah dari istabrak, sutra yang jenisnya istabrak. Yang tebal. Nah, ini telah diterangkan tafsirnya. Allah SWT menyebutkan kain dari kasur itu untuk bagian bawah yang terhampar di tanah itu dari istabrok. Itu saja istabrok. Ya. Bagaimana dengan yang bagian atas yang bersentuhan dengan kulit mereka? Ya. Tentu yang lebih nyaman lagi dari itu. Saya sampaikan bahwa ada yang menyebutkan, ya, untuk yang bagian atas adalah yang halus. Nah, sutra yang halus. Wajanal jannati dan, wajanal jannataini dan, masih ingat? Wajanal jannataini dan. Janal jannatain, jana yakni ya, tamar al-jannatain, buah-buahan dua surga itu, dan dekat untuk dipetik. Sudah disampaikan bahwa ahli ilmu mengatakan setiap kali penduduk jannah menatap ya buah, salah satu buah yang ada dalam jannah, dan dia berhasrat ingin memakannya, maka dahannya akan menjuntai ke dia. Dia duduk di atas ya kasurnya, bersandar santai, menatap pada buah yang dia inginkan, dia hasrati, dahannya menjuntai ke dia sehingga mendekat buah itu untuk dipetik, langsung dipetik. Jadi dan dekat, semuanya dekat, buah yang mana saja yang dia lihat ya, buah itu akan mendekat, dahannya akan menjuntai ke dia, ya kan? Nah, di sini untuk dua jannah ya yang lebih rendah dari itu, penduduknya Allah sifati muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqariyin hisan. Penduduk dua jannah itu mereka dalam keadaan bersandar. Ya, masih ingat ya? Sudah disampaikan pada tafsir ayat tadi yang disebutkan muttaqiina ala furushin batainihim min istabraq, bahwa muttaqiin itu dia, kata ini mansub sebagai apa? Hal. Takdirul kalam yatana'amuna muttaqiin. Mereka ya bersenang-senang, bernikmat-nikmat dalam jannah, menikmati ya fasilitas, menikmati jannah dalam keadaan muttaqiin, dalam keadaan mereka duduk ya, dalam keadaan mereka bersandar. Nah, yang ini bersandar ala rafrafin khudrin, bersandar di atas rafraf. Di atas rof-rof. Apa tafsir rof-rof? Nah, ada yang menafsirkan rof-rof. Jadi rof-rof ini jamak. Iya. Makanya disifati dengan jamak juga. Yaitu khudrin. Bukan akhdor tapi khudr. Jamak dari akhdor. Khudr. Berarti rof-rof ini jamak. Satu rof-rof. Jika satu rof-rofah. Iya. Rof-rofatun. Ketak. Adapun ini jamak. Makanya naatnya sifatnya juga jamak. Khudrin. Yang hijau-hijau. Itu bukan akhdor. Naatnya sifatnya bukan mufrad akhdor. Tetapi khudr. Hijau-hijau warnanya. Nah, apa rof-rof? Ada yang menafsirkan rof-rof dengan majelis. Majelis. Ya. Berupa kasur-kasur. Nah, yani furush. Ditafsirkan furush. Yani kasur-kasur di majelis-majelis yang tinggi letaknya. Ya. Yeah. Nah, dan ini tafsir yang dipilih oleh Sa'di rahimahullah yang untuk menyebutkan dalam tafsirnya al-furush allati fawqa al-majalis al-aliyah. Nah, kasur-kasur yang ada di atas majelis-majelis yang tinggi. Jadi ada ya majelis-majelis mereka untuk mereka duduk-duduk gitu. Ya. Ada area untuk bermajelis untuk duduk-duduk santai di situ, bersandar. Nah, itu majelis-majelisnya itu ya, tinggi. Posisinya tinggi ya. Berupa kasur-kasur, jadi di atas kasur-kasur yang empuk. Ada juga yang menafsirkan raf-raf dengan al-mahabis. Ya. Dalam tafsir Mukathir disebutkan, dinukil dari Ibn Abbas, dari Mujahid, ya, dan yang lainnya, menafsirkan raf-raf dengan al-mahabis, yaitu spray-spray ya, spray-spray. Nah, spray-spray itu kan jika kita padukan di antara tafsir-tafsir itu, spray itu kan dipasang di kasur-kasur kan. Iya. Jadi bisa dikatakan bahwa raf-raf itu adalah ya majelis-majelis yang tinggi, tempat mereka duduk-duduk santai bersandar di atasnya, ya, menyandarkan tubuh mereka ke samping, belakang, di atas majelis-majelis yang tinggi itu, yang majelis-majelis itu, ya, adalah berupa kasur-kasur yang empuk, ya, di atas kasur empuk yang ada spray-spraynya. Spray-spray itu berwarna hijau. Spray-spray yang mengalasi kasur-kasur itu warnanya hijau khudr, raf-raf ala raf-rafin khudrin. Ya, itu diantara tafsir. Ada juga tafsir yang lain, karena menafsirkan ayat ini ya, dalam menafsirkan ayat ini ada beberapa tafsir, diantaranya itu. Baik. Wa'abqariyin hisan, dan abqari di antara tafsirnya ya, ini juga ada beberapa tafsir, di antara tafsir abqari yaitu al-busut, busut permadani-permadani. Naam, az-zarabi. Tafsir ini juga dinukil Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas dan yang lainnya, bahwa al-abqari adalah az-zarabi. Jadi abqari juga jamak ya. Nah, mufradnya abqariyatun pakai ta. Ini jamak abqari. Ibnu Katsir menukil dari Ibnu Abbas dan yang lainnya menafsirkan apa? Az-Zarabi. Di surat Al-Ghashiyah. Ya, ingat ayatnya di surat Al-Ghashiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfuf wa zarabiyyu mabthutha. Kaitkan dengan itu biar mudah memahami. Jadi di dalam jannah itu memang ada sururun marfu'ah. Ada ya, ranjang-ranjang, dipan-dipan yang tinggi. Nah, dengan kasur-kasurnya yang empuk, yang nyaman. Ya, untuk mereka duduk-duduk di situ. Nah, fiha surum marfu'a, fiha akwab mawdu'a, fiha namariku masfufa, dalam jannah ada namariku masfufa, ada wasaid, ada wisada-wisada, ada bantal-bantal yang tersusun, ya, tersusun untuk sandaran, ya, di kasur-kasur itu ada bantal-bantal yang tersusun untuk nyandar, menyandarkan tubuh di situ, ya, samping, kanan, kiri, ke belakang, nah, yang santai. Fiha, nah, fiha surur marfu'a wa akwabun mawdu'a wa namariku masfufa. Namariku masfufa tadi apa? Bantal-bantal yang tersusun, tertata untuk sandaran. Wa zarabiyyu mabthutha, dan zarabiyyu, apa zarabiyyu? Busuk, yaitu permadani-permadani. Mabthutha, yang bertebaran. Yang bertebaran di majelis-majelis itu. Permadani-permadani yang indah tentunya. Ya, permadani surga. Hisan, disifati hisan di sini. Wa abaqariyun hisan. Permadani, jadi abaqariyun apa? Zarabi. Zarabiyu, yani busuk. Permadani-permadani yang hisan, yang bagus-bagus, indah-indah. Yang mabthutha, yang bertebaran. Jadi gambarannya, ya, ada area majelis, ya. Di sana ada dipan-dipannya, ranjang-ranjangnya yang tinggi, ada kasur-kasurnya yang empuk, nyaman, ya, gitu. Pakai spray, spray, spray yang berwarna hijau yang indah, raf-raf khudr. Kemudian di majelis itu juga ada permadani-permadani, ya, yang terhampar, yang permadani-permadani indah yang terhampar, bertebaran. Itu. Ya, gambaran majelis-majelis mereka dalam jannah. Muttaqina ala rafrafin khudri wa abqariyin hisan. Nah, tentunya sifat dua jannah sebelumnya lebih unggul daripada ini. Ya, muttaqina ala furushin batainuha min istabraq wa janal jannatain. Wa janal jannataini, dan adapun ini, ya, disifati muttaqina ala rafrafin khudri wa abqariyin hisan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup surat ini dengan tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha barakah nama Rabbmu, ismu Rabbik, nama Rabbmu yang disifati, Rabbmu disifati dengan dzil jalal wal ikram. Kalian lihat tabarakasmu rabbika, rabbi di sini kan majrur bil mudhaf, mudhaf ilaih, kemudian di, ya, juga majrur, na'at terhadap Rabb. Ini zil jalal wal ikram, yakni pemilik al jalal wal ikram. Jadi ini sifat terhadap Rabb. Ayat yang pernah lewat di bagian awal surat ini, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Di sana yang disifati dengan dzul jalali wal ikram adalah wajhu rabbik, wajah Rabbmu, yang merupakan salah satu sifat Allah Ta'ala, yaitu wajahnya. Yang antara sifat Allah adalah memiliki wajah, wajah yang agung, yang mulia, yang suci, yang indah, ya, yang bercahaya. Yang maha sempurna, hakiki, hakikat wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluknya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah Ta'ala, tidak ada sesuatu yang menyamainya. Dan di sana perhatikan, wa yabqa wajhu, wajhu di situ kan marfu', fa'il dari yabqa, subyeknya. Wa yabqa wajhu rabbika, dan kekal wajah Rabbmu. Wajhu rabbika, rabbi majrur kalam mudhaf ilaih. Sementara sifatnya yaitu na'atnya dzu, bukan dzi tapi dzu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi yang disifati di sana adalah wajah Rabbmu dzul jalali, yang memiliki jalal, kemuliaan dan al ikram. Ya, memuliakan hamba-hambanya yang beriman. Baik. Hadis ini, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang di sini disifatnya adalah rabbi, dzi, ya, sama-sama majrur. Naam, ma barakah, nama Rabbmu, Rabbmu yang memiliki al-jalal, kemuliaan, keagungan, wal-ikram, dan al-ikram. Sama tafsirnya dengan ayat tadi. Wayabaku wajhu rabbika, wayabaku wajhu rabbika dzul jalal, wayabaku wajhu rabbika dzul, wayabaku wajhu rabbika dzul jalal wal-ikram. Naam. Al-ikram, sebenarnya telah lewat, ya, tafsirnya adalah al-ikram, yaitu memuliakan hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Ya, memuliakan wali-walinya. Ya, seperti kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Ya, beliau mengatakan wal ikram li awliyaihi. Aida, di tafsirnya al ikram, wal ikram li awliyaihi, kata Sa'di. Jadi al ikram artinya memuliakan wali-walinya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu hamba-hamba yang beriman. Ya, wali-wali Allah yang paling tinggi adalah para nabi dan rasul, kemudian para siddiq, syuhada, dan orang-orang saleh. Semua itu adalah wali-wali Allah Ta'ala, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna al-ikram. Al-jalal apa? Kemuliaan, keagungan. Jadi sama tafsirnya dengan ayat itu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekal wajah Rabbmu, wajahnya, wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan memuliakan wali-walinya. Di sini tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram, maha barakah, nama Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan memuliakan wali-walinya. Barakallahu fikum. Nah, dengan demikian selesai tafsir surat Ar-Rahman bifadlillahi ta'ala. Naam. Fa naktafi bihadzal qadar, jazakumullahu khairan. Subhanallah. wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.